Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Anak-anak masuk. Jangan di luar lagi anak-anak. Anak-anak jangan di balik tirai. Masuk, kita taklim. Enggak lama insyaallah taklim kita enggak lama. Duduk yang benar. Duduk yang benar, dengarkan faedah, catat faedah. Enggak lama. Mudah taklim itu, tinggal duduk, catat, dengarkan faedah, dapat pahala. Barakallahu fikum. Tidak boleh main, tidak boleh ikut. Paham dong? Setelah sholat isya itu nggak boleh keluar kalian, sholat dulu, sholat sunnah. Jangan keluar, jangan main di luar. Duduk di sini, dengarkan sholat sunnah. Habis sholat sunnah duduk, duduk aja. Barakallahu fikum. Lebih bermanfaat bagi kalian, lebih bermanfaat. Ilmu itu memberikan manfaat kepada kita semua. Kita masuk pada al-hadithul khamisah asyar, hadith yang ke-15 dari kitab Taisirul Alam Bisharhi Umdatil Ahkam. An Abi Qatadah Al-Harith ibn Rimi'in Al-Ansari radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. Dari Abu Qatadah ibn Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dalam keadaan kencing. Ketika kencing, kita tidak boleh memegang kelamin dengan tangan kanan, tidak dibolehkan. Bagaimana? Memegangnya dengan tangan kiri. Pegang dengan tangan kiri. Tangan kanan digunakan untuk mengambil air, untuk menyiram. Wala yatamassah minal khala'i biyaminihi. Demikian pula tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Wala yatanaffas fil ina. Dan tidak boleh bernapas di dalam bejana. Ketika minum, tidak boleh bernapas. Minum satu teguk, dua teguk, tiga teguk, habiskan. Barakallahu fikum. Jangan bernapas diminum. Ambil air, gelas, minum. Bernapas tidak dibolehkan. Dilarang di dalam Islam yang demikian itu. Bernapas di gelas ketika minum. Barakallahu fikum. Demikian pula ketika makan, misal panas, jangan ditiup. Jangan ditiup. Jadi bagaimana? Dikipas. Ambil kardus atau yang semisalnya, kalau enggak punya kipas angin, kalau ada kipas angin, pakai kipas angin. Barakallahu fikum. Al-makna al-ijmali, makna secara global dalam hadis ini. Yastamilu hadzal haditsu syarifu ala thalathi jumal. Hadis yang mulia ini mencakup tiga kalimat. Minan nasaihil ghaliyah, dari nasihat-nasihat yang mahal, wal fawaidiz tsaminah, dan faedah-faedah yang sangat berharga. Allati tuhzibul insan, yang membimbing manusia, wa tujannibul adzar wal adrar wal amrad, dan menjauhkan mereka dari kotoran-kotoran, kemudaratan-kemudaratan, dan penyakit-penyakit. Fal'ula wa zaniyah, yang pertama dan kedua, bimbingan pertama dan kedua di dalam hadis ini, alla yamussa zakarahu hala baulihi, tatkala kencing tidak boleh memegang kemaluannya. Wala yuzilun najasa, dan menghilangkan najis minal kubul, dari kubul, kubul itu belakang, awid dubur, dubur yang depan, biyamini, dengan tangan kanan. Tidak dibolehkan memegang kemaluan tatkala kencing dengan tangan kanan, tidak dibolehkan. Demikian pula membersihkan najis yang ada pada yang tempat keluarnya kotoran itu, baik dari depan ataupun dari belakang, dengan tangan kanan tidak dibolehkan. Li'anna al-yada al-yumna u'iddat lil asya'i thayyibah, karena tangan kanan ini digunakan untuk perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara yang baik-baik, perkara-perkara yang sehat-sehat, tangan kanan. Mulia tangan kanan. Wa mubasharatil asya' al-marghub fiha, dan untuk menyentuh sesuatu yang diinginkan oleh jiwa. Kal akli wasyarab, seperti makan dan minum. Lagi ingin makan, makan harus dengan tangan kanan. Minum harus dengan tangan kanan. Boleh tidak minum tangan kiri? Boleh tidak makan tangan kiri? Tidak dibolehkan. Kalau orang makan tangan kanan, makan tangan kiri, atau minum tangan kiri, berdosa atau tidak? Berdosa. Subhanallah. Remeh kelihatannya, cuma ngambil minum. Loh, kok minum aja dosa? Iya, minum aja bisa berdosa. Kapan itu? Kalau menyelisihi syariat Islam, menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minum bisa berdosa. Makan bisa berdosa. Barakallahu fikum. Makan tangan kanan, minum pun tangan kanan. Bukan makan tangan kanan, minumnya tangan kiri. Kan bersih jadi gelasnya, karena tangan kiri belum kena nasi, jadi bersih. Maka kita minum tangan kiri. La, tidak ya, seperti ini. Nabi SAW mengatakan, kul biyaminika, makan dengan tangan kanan. Demikian pula, wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Nabi SAW mengatakan, kalau kalian minum, minum dengan tangan kanan, tidak boleh tangan kiri. Nabi SAW mengatakan, fa inna syaitan yakulu wa yashrabu bi shimalihi, karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Berarti kita menyerupai syaitan kalau minum tangan kiri, kalau makan tangan kiri. Nah, petunjuk yang seperti ini sedih kita, banyak dilanggar oleh kaum muslimin. Biasa saja mereka kalau minum, minum aqua, minum fanta, minum teh botol tangan kiri, biasa, bukan perkara yang besar bagi mereka. Karena mereka tidak belajar agama, tidak mengetahui hukumnya. Karena mereka tidak mau belajar. Sedih kita kalau melihat kebanyakan kaum muslimin pada zaman sekarang ini menyepelekan perintah yang seperti ini. Tidakkah dia sadar bahwa yang demikian itu dosa? Karena melanggar ajaran Nabi Muhammad SAW, melanggar perintah Nabi Muhammad SAW. Wah, apa keras sekali, masa minum dosa, makan dosa, keras sekali itu kamu itu. Enggak, kita mengikuti apa yang ada dalam Islam, mengikuti apa yang ada di dalam Islam, bukan keras ya. Itulah bimbingan Islam, bukan kita yang keras ya, kita tidak keras. Barakallahu fikum, kita mengikuti bimbingan Islam. Akan tetapi yang demikian ini karena kelalaian mereka. Enggak keras kok, mudah kok mengamalkannya. Mudah enggak makan tangan kanan? Mudah. Mudah enggak minum tangan kiri? Mudah. Dari mana mau dikatakan keras? Dari mana mau dikatakan kaku? Tidak kaku, malah mudah. Ambil tangan kanan, makan. Ambil sesuatu dengan tangan kiri, minum. Dengan tangan kanan, akuan kanan, minum. Mudah. Barakallahu fikum. Karena yang makan dengan tangan kiri ini siapa? Syaitan. Minum dengan tangan kiri ini siapa? Syaitan. Inilah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tangan kita ada nasi, ada gulai, bagaimana kita untuk minum? Kita minum dengan tangan kanan, kita ambil. Lalu nanti gelasnya kotor, cuci kok susah ya, kotor dicuci. Barakallahu fikum, mudah urusannya, tidak susah ya. Hanya saja kebanyakan manusia itu enggan mengamalkan. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu dihilangkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita dalam mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza basharatin najasat wa talawwasat tsumma basharatit ta'am wasyarab wal musafaha wa ghairu dzalik karihat. Apabila tangan tersebut menyentuh najis dan terkena najis tangan kanannya, kemudian setelah itu dia megang makanan, megang minuman, setelah itu dia salaman dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan yang baik, niscaya yang demikian itu akan tidak disukai demikian kotor, akan mengganggu orang lain. Wa rubbama hamalat ma'aha syai'an min al-amradil khafiyah. Terkadang ada penyakit-penyakit yang tersembunyi di situ yang tidak kita ketahui melalui sentuhan tangan. Barakallahu fikum. Maka dari itu keindahan Islam, kemuliaan Islam, kesempurnaan Islam, kemaslahatan yang ada dalam Islam memerintahkan dengan tangan kiri ketika cebok, ketika menyentuh kemaluan tatkala buang air kecil. Subhanallah. Karena yang kanan ini kita gunakan untuk salaman, kita gunakan untuk makan. Nah, kalau kita menggunakan tangan kanan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tadi, cebok atau yang lainnya, niscaya akan terdapat kemudharatan. Itulah indahnya syariat Islam. Wasaniyah, wasalisah, faedah yang ketiga. An-nahyu 'ani tanaffus fil ina' alladhi yashrabu minhu. Dilarang bernapas di gelas untuk dia minum bernapas. Bisa ya, paham ya, tergambar ya, ambil gelas minum kemudian bernapas di gelas ini. Nah, yang seperti ini tidak dibolehkan. Lima biza di kaminal adror al kathira, karena yang demikian itu terdapat banyak kemudaratan. Alati minha takrihuhu lisyarik ba'dahu. Di antara kemudaratannya adalah orang yang minum setelahnya itu enggak suka. Wah, dia sudah bernapas, gelas tinggal satu itu lagi, yang lain kotor semua, enggak jadi minum lah. Kenapa? Dia bernapas di gelasnya, akhirnya membuat orang lain tidak minum. Ini di antara kemudaratannya. Kama annahu qad yakhruju min anfihi ba'dul amrad allati talawwasat al-ma allati talawwasa al-ma fatanqulu ma'ahu al-adwa idza kana syarib al-mutanaffis maridan. Sebagaimana juga keluar dari hidungnya sebagian penyakit, beberapa penyakit yang tercampuri dengan air, maka dengan sebab itu bisa berpindah penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang minum yang bernapas itu, apabila orang yang minum yang bernapas tadi sakit, misal dia pilek ya, atau penyakit-penyakit yang lain. Wa qad yasulu min at-tanaffus hara syarab darar 'ala syarib. Dan bisa jadi memudaratkan orang yang minum. Orang yang minum itu, yang dia lagi minum, bisa jadi memudaratkan dia. Hina ma yadkhulu an-nafas al-ma wa yakhruju minhu, tatkala dia bernafas di air tersebut, di gelas tersebut. Wa syari'u, syariat Islam, la ya'muru illa bima fihi al-khair was-salah. Ini pegang ini kaidahnya. Kaidah yang sangat indah. Agama Islam tidaklah memerintahkan kecuali terhadap sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan dan kemaslahatan. Itu pegangnya nih, kaidah yang ada dalam agama Islam. Tidaklah memerintahkan melainkan pada perkara yang di dalamnya terdapat kebaikan dan kemaslahatan. Itulah Islam. Wa la yanha illa amma fihi dharar wal fasad. Dan tidaklah melarang kecuali dari melakukan tidaklah agama Islam itu melarang kecuali dari perkara-perkara yang di dalamnya terdapat kemudharatan dan kerusakan. Setiap yang dilarang dalam Islam pasti terdapat kemudharatan, pasti terdapat kerusakan. Silakan antum lihat larangan-larangan dalam Islam. Dalam Islam dilarang berbuat syirik. Kita lihat orang yang berlaku syirik, yang mempersekutukan Allah. Kita lihat bermudharat sekali. Di dunia sudah nampak kerugiannya. Seperti orang bodoh, orang yang tidak tenang, bergantung dengan jimat. Kalau enggak bawa jimat, itu ada yang lain, ada yang beda. Rasanya jiwanya enggak tenang. Kalau enggak bawa batu, enggak bawa cincin, rasanya lain sekali. Wah, ada yang kurang. Enggak tenang jiwanya. Kita lihat orang yang bertauhid, tenang kemana-mana, tanpa jimat, tanpa kalung, tanpa peniti, tanpa gunting, tenang jalan, ya aman, hidupnya tenang. Nah, orang yang melakukan kesyirikan gak tenang jiwanya. Wah, kurang, ada yang kurang. Wah, barakallahu fikum. Kita lihat kemudaratan yang berikutnya, kemudaratan yang lainnya. Seorang yang berzina, berzina, melakukan perbuatan zina, apa kemudaratannya? Kemudaratan yang sangat besar, sangat besar. Barakallahu fikum. Yang merusak nasab anaknya dinisbahkan kepada ibunya. Demikian pula dosa itu na'udzubillah luar biasa kemudaratannya. Kita lihat juga mencuri. Orang yang mencuri gak ada yang senang orang yang mencuri. Ya gak ada, oh masya Allah kamu pintar sekali mencuri, securilah rumahku, gak ada. Ya, semua orang gak ada yang suka. Dalam Islam dilarang, diharamkan mencuri. Lihat orang yang mencuri, kemudaratannya sangat besar. Semua kemudaratan di dalam Islam, di dalamnya pak, semua yang diharamkan di dalam Islam, di dalamnya pasti terdapat kemudaratan. Semua yang dilarang di dalam Islam, di dalamnya pasti terdapat kemudaratan dan kerusakan. Barakallahu fikum. Ikhtilaful ulama, disebutkan di sini perbedaan pendapat di antara ulama. Ikhtilaful ulama, para ulama terjadi perbedaan pendapat. Halin nahyu lit tahrim aw lil karahah. Apakah larangan di sini bermakna haram atau bermakna makruh? Fadzhab adh-dhahiriyah, ulama ahlul dhahir berpendapat haram. Akhdan bi dhahir al-hadis, mengambil zahir hadis. Wa dhahab al-jumhur, jumhur mayoritas berpendapat makruh. Ala annaha nawahin ta'diliyah, karena ini larangan-larangan yang berkaitan tentang adab. Yang radhi wallahu alam adalah haram. Hukumnya haram. Karena al-aslu fi nahyi lit-tahrim, hukum asal dalam larangan itu maknanya haram. Hukum asal dalam larangan maknanya haram. Sebagian mengatakan kalau larangan tersebut berkaitan tentang adab, itu masuk dalam bab makruh. La. Tidak, kita katakan tidak. Kita kembali pada kaidah asal. Hukum asal dalam larangan bermakna haram. Barakallahu fikum. Karena di sini tidak ada dalil yang lain yang memalingkannya dari makna haram. Adapun mereka yang berpendapat yang mengatakan setiap yang berkaitan dengan adab, larangan-larangan tentang adab itu makruh, tidak benar yang demikian. Kita lihat orang yang tidak menutup diri ketika kencing, yang air kencingnya mengenai pakaiannya, mengenai mercik, ya, percikan-percikan kencingnya. Di situ dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang tidak menjaga diri dari percikan-percikan kencing. Rasulullah SAW mengatakan, nanti kita lewati setelah hadis ini, la yastatiru minal baul, dia tidak menutup diri ketika kencing. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang melakukan seperti ini ancamannya sangat keras. Di kubur nanti dia mendapatkan azab. Orang yang tidak menjaga diri tatkala kencing itu di kubur mendapatkan azab. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas. Nah, apakah akan kita katakan makruh hukumnya? Lah, tidak makruh. Dampaknya sangat besar. Apakah orang yang melakukan makruh di azab di kuburnya? Lah. Makruh itu yang lebih afdol ditinggalkan. Yang lebih afdol ditinggalkan. Kalau dilakukan tidak mengapa. Nah, dari hadis ini, hadis tentang larangan dari hadis yang menyebutkan bahwa orang yang tidak menjaga diri dari percikan-percikan kencing akan diadab di kubur, ini membantah pendapat yang mengatakan setiap larangan yang berkaitan dengan adab itu makruh, ya. Tidak demikian. Kita kembali pada kaidah asal, al aslu fin nahyi litahrim. Hukum asal dalam larangan adalah bermakna haram, kecuali ada dalil yang memalingkannya, dan tidak dijumpai dalil yang memalingkannya. Wallahu a'lam. Ma yukhadhu min al-hadis, yang diambil faedah dari hadis ini. Al-awwal, yang pertama, an-nahyu an massi dzakar bil yumna halal baul. Dilarang menyentuh kemaluan dengan tangan kanan tatkala kencing. Asani, yang kedua, an-nahyu anil istinja bil yumna, dilarang untuk cebok dengan tangan kanan. Asalis, yang ketiga, an-nahyu anit tanaffus fil ina, dilarang untuk bernapas di bejana tatkala minum, di gelas. Ar-rabi, yang keempat, ijtinabul asya al-qadhirah, menjauhi perkara-perkara yang kotor. Fa idza tarra ila mubasharatiha falyakun bil yasar, apabila terdesak untuk menyentuhnya maka sentuhlah dengan tangan kiri, seperti sampah yang kotor itu dengan tangan kiri, diusahakan disentuh dengan tangan kiri. Al khamis, yang kelima, bayanu syarafil yamin wa fadliha ala yasar, memberikan penjelasan tentang kemuliaan tangan kanan dan keutamaannya daripada tangan kiri. Tangan kanan memiliki keutamaan yang besar. Tangan kanan memiliki kekuatan yang besar, tidak sama dengan tangan kiri. As-sadis, faedah yang keenam, al-i'tina'u bin nadhafati 'ammatan, perhatian dengan kebersihan secara umum. La siyamal ma'kulat wal mashrubat, terlebih lagi dalam urusan makan dan minum. Makan dan minum harus diperhatikan kebersihannya. Allati yahsulu min talwisiha darar fis sihhah. Kalau makan dan minum ini terjadi kotor, artinya tidak dijaga kebersihannya, akan memberikan kemudaratan dalam kesehatan. As-sabi, faedah yang ketujuh, sumuhu syar'i, tingginya syariat ini, mulianya syariat ini, haitsu amara bikulli nafi', tatkala memerintahkan segala sesuatu yang memberikan manfaat. Setiap perintah di dalam Islam pasti ada manfaatnya. Subhanallah, tidak mungkin agama Islam memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Tidak ada dalam Islam. Dalam Islam semuanya bermanfaat. Wa hadzara min kulli dharrin, dan di dalam Islam ditahdzir, diperingatkan dari setiap yang membahayakan. Tingginya syariat Islam tatkala memerintahkan segala sesuatu yang memberikan manfaat dan menghati-hatikan dari segala sesuatu yang memberikan mudharat. Walhamdulillah, selesai kita dari hadis yang ke-15. Singkat ya, faedah yang singkat, jelas dan dipaham. Nah, dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Ada pertanyaan di sini, apakah boleh membatalkan sholat sunnah ketika orang sudah qomat, dan apakah boleh membatalkan sholat sunnah ketika kita masih tahiyat tapi orang sudah sholat? Masya Allah, ahsan, pertanyaan yang bagus. Perlu kita ketahui, ayuhal ahibba barakallahu fikum, ketika sholat, ketika kita hendak memulai sholat, hak qomat itu hak imam, ya, hak imam rawatib. Tatkala imam memerintahkan qomat, berarti muadzin harus qomat. Barakallahu fikum. Karena pada masa Rasulullah SAW, muadzin tidaklah mengumandangkan iqamah kecuali tatkala melihat Rasulullah SAW. Rasulullah datang, qomat langsung. tamak. Barakallahu fikum. Sehingga ulama menyebutkan bahwa qomat itu hak imam. Jadi dilihat imam rawatib ada, dia minta segera dilangsungkan qomat langsung, tanpa memperhatikan kanan kiri, tanpa memperhatikan kanan kiri. Wah, yang itu belum selesai, yang itu baru mulai, yang itu baru datang, baru sholat, tidak memperhatikan kanan kiri. Hak iqamah itu hak imam. Jadi bagaimana orang yang sedang sholat sunnah? Rasulullah SAW mengatakan, idza uqimatish shalah fala sholata illal maktubah. Apabila telah diiqamatkan sholat, tidak ada sholat kecuali yang wajib. Berarti batalkan. Batalkan. Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Batalkan sholat, masuk ke saf. Nah, para ulama menyebutkan kecuali kalau sudah tinggal sedikit, seperti tahiyat. Tahiyat ini kan masih bisa ngejar kita. Ya, muadzin qomat, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai selesai itu, insya Allah sudah bisa. Kalau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan batasan, itu di ruku yang kedua. Di ruku yang kedua, selesaikan. Selesaikan. Kalau batasannya ruku yang kedua, itu selesaikan. Selesaikan sampai selesai. Setelah itu baru masuk ke saf. Barakallahu fikum. Sehingga kalau masih baru masuk, Allahu Akbar, qomat, langsung batalkan. Langsung batalkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, idza uqimatish shalah fala sholata illal maktubah. Kalau sholat itu ditegakkan, kalau qomat sudah ditegakkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib. Berarti batalkan. Jadi al-afu minkum ini bimbingan syariat ya. Jadi kita gak perasaan, wah kasihan dia baru datang. Gak gitu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu dalam memahaminya. Dalam memahaminya apa? Kita lihat Rasulullah SAW, bimbingan Rasulullah SAW tentang hal ini. Para ulama menjelaskan demikian. Ketika Rasulullah SAW datang dan beliau SAW adalah imam, imam rawatib pada saat itu, ketika melihat Rasulullah SAW maka ditegakkan iqamah. Ditegakkan iqamah. Barakallahu fikum. Intinya hak hak imamnya, hak imamnya. Kalau imamnya ingin ditegakkan iqamah, tegakkan iqamah. Kalau imamnya ingin sholat sunnah di masjid, sholat sunnah di masjid selesai. Paham tuh? Jadi ketika masih tahiyat, tapi orang sudah iqamah, ya. Tahiyatnya tidak usah disempurnakan kalau sudah orang sholat. Kalau di sini pertanyaannya, tetapi orang sudah sholat. Wah, sudah sholat ini maksudnya sudah mulai. Hah? Mulai. Sudah mulai ya, bukan sudah sholat. Kalau sudah sholat, sudah salam. Sudah mulai. Nah, diperingkas, tahiyatnya diperingkas. Mungkin yang wajib-wajib ya, seperti memohon perlindungan itu tidak dibaca boleh, karena hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yang wajib wajib selesaikan, habis itu salam. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Bismillah, afan tat, apakah boleh ketika kencing mengenai baju satu percikan tetapi dicuci dengan air? Nah, sebaiknya yang seperti ini dijaga. Ketika kita kencing dijaga. Dijaga benar, jangan sampai kena percikan. Karena dikhawatirkan, karena dikhawatirkan. Orang yang tidak menjaga diri dari percikan ini diancam dengan mendapatkan azab di kuburnya. Benar-benar dijaga ketika kita buang air kecil, benar-benar dijaga, jangan sampai kena percikan. Nah, permasalahan kainnya, kainnya terkena percikan itu lain lagi pembahasannya. Berarti pembahasannya kain ini boleh atau tidak dipakai sholat. Pembahasannya seperti itu. Boleh atau tidak dipakai sholat? Jawabannya tidak boleh, karena ada najisnya. Bagaimana supaya bisa dipakai sholat? Dicuci. Diambil air, dicuci, dibersihkan sampai tidak ada tersisa najis-najis lagi, baru dipakai sholat. Itu kalau pakaiannya cuma satu. yang lebih afdolnya adalah ganti, ya, ganti dengan pakaian yang bagus, yang lebih bersih, ya. Paham tuh? Nah, ada pertanyaan mungkin tentang pelajaran kita bisa dipahami? Kalau tidak ada yang ditanyakan, jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.